Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Penjelasan panjang lebar kemarin sampai saya bawakan kisah Ikrimah itu adalah untuk memperjelas ya. Untuk memperjelas apa yang disebutkan dalam alinea ini. Kita tahu kemarin kisahnya bahwa orang-orang musyrikin ketika mengarungi lautan, bahtera mereka dihempas oleh badai, diombang-ambingkan oleh ombak yang besar. Walhasil mereka berada di dalam apa ikhwan, keadaan yang sangat mencekam dan terancam mereka mati. Di saat mereka diperhadapkan keadaan seperti itu, ayat menjelaskan apa? Saya nukilkan ayat yang lain kemarin. Dalla man tad'una illa iyah. Hilang dalam benak mereka pengagungan kepada sesembahan-sesembahan mereka yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, spontan hilang dalam hati mereka. Enggak ada lagi bentuk pengagungan, enggak ada lagi keyakinan kalau Tuhannya bisa menyelamatkan. Ikrimah sampai mengatakan, demi Allah, kalau Tuhan-Tuhan kita ketika di lautan gak bisa nyelamatin kita, ketika kita di daratan juga sama, tetap gak akan bisa nyelamatkan kita. Sehingga ngapain kita nyembah-nyembah patung-patung itu? Sehingga beliau bertekad ingin kembali, apa beliau bertekad kembali ke Mekah, menemui Rasul, masuk Islam. Ternyata yang bisa memberikan manfaat kepada mereka, baik di daratan maupun di lautan, hanya Allah. Di situ sebagai bukti nyata bahwa benarnya tauhid. Kenapa kalau kita katakan benar? Karena ketika kita bertauhid, berarti kita menyembah hanya kepada Allah semata. Allah yang memberikan manfaat yang bisa menolak madarat dari kita. Dan batilnya kesyirikan karena ternyata sesembahan-sesembahan disembah dari selain Allah enggak mampu memberikan manfaat kepada mereka, baik di daratan maupun di lautan. Fahim tum? Fahim tum ya kan? Taib. Hada huwa. Perlu enggak di murojaah pelajaran ya kan? Perlu sekali. Sehingga maklumat itu melekat. Nah, sehingga buah dari belajar, kita faham apa yang kita pelajari, sehingga kita berusaha untuk mengamalkannya. Nah kalau ilmunya saja enggak melekat, mau ngamalin apa? Orang ilmu aja tahu aja enggak. Nah, ini kenapa saya berusaha untuk menyisihkan waktu ya untuk murojaah pelajaran. Karena saya enggak ingin lah, hanya lewat-lewat gitu saja, enggak ada yang melekat. Taib. Itu dimaksud autohu burhan. Nah, ternyata Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dari selain Allah enggak bisa menyelamatkan penyembahnya, pengagungnya, pemujanya. Di lautan enggak bisa nyelamatin, di daratan pun enggak bisa. Itu menunjukkan batilnya kesyirikan. Sehingga tinggalkan kesyirikan, tinggalkan ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan gantungkan harapan, sandaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bijal bil manafi wa dafil mudhar. Allah mutafarridun bi khalqil manafi apa bijal bil manafi wa dafil mudhar. Ini sering aku ulang ibarah ini. Allah itu Maha Tunggal, Maha Esa di dalam mendatangkan kemanfaatan dan di dalam menolak kemadharatan. Sehingga tuntutan tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah karena Allah yang berhak untuk mendapatkan peribadatan dari hamba-hambanya. Sedangkan sesembahan-sesembahan selain Allah enggak punya dasar sedikit pun, enggak punya alasan sedikit pun kita nyembah mereka. Memberikan manfaat enggak mampu, menolak madharat pun enggak mampu. Taib. Sekarang kita akan memasuki ayat setelahnya. Jazakumullah khairan. Qala al-mu'alif rahimahullah fi bayani qalillahi 'azza wa jal. Qul huwal qadiru 'ala ay yab'atsa 'alaykum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dahum ba'sa ba'd unzur kaifa nusarriful ayat la'allahum yafqahun. Kurang lebih artinya, katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, huwa al-qahiru ala an yab'ath alaikum azaba, bahwa Allah al-qadir, maha mampu. Allah maha mampu untuk mengirim kepada kalian azab. Ini Allah Subhanahu wa taala, sesembahannya orang-orang bertauhid. Kalau sesembahannya orang-orang musyrik, mampu apa tidak, ikhwan? Enggak mampu. Mengirimkan azab enggak mampu. Maka di situ salah satu aib dari sesembahan kaum musyrikin adalah mendatangkan manfaat enggak bisa, menolak bala pun enggak bisa. Aib itu. Kayak gitu kok disembah. Alangkah bodohnya mereka. Melakukan penyembahan kepada sesuatu yang enggak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak mudharat. Tapi Allah Subhanahu wa taala, sesembahan ahli tauhid, qadir, maha mampu. An yab'atsa 'alaikum 'adzaba. Untuk mengirim, mengutus kepada kalian azab. Min fawqikum, yang datangnya azab itu dari atas kalian, seperti Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, hujan batu, maha mampu Allah seandainya Allah menghendaki. Allah utus petir. Ada enggak orang mati dengan sebab kesambar petir? Ada enggak? Siapa yang utus petir itu? Allah Subhanahu wa taala tu lata uza manat. Al jawab Allah. Uza lata manat. Enggak bisa apa-apa. Namanya patung kok. Kalian bawa bodem, hantam kepalanya saja hancur. Kayak gitu disembah coba oleh kaum musyrikin. Alangkah bodohnya. Ada lagi nyembah pohon. Diagung-agungkan pohon. Bisa nyuruh Mas Mungdir, Bu Umar, bawa sengso, ditebang. Tumbang gak kira-kira pohonnya? Tumbang. Kayak gitu laki-laki disembah. Bodoh orang-orang musyrikin itu. Maka Allah mengatakan, waman adol miman yad uming dunillah. Aila ahad ajhal. Gak ada orang lebih bodoh daripada orang musyrikin. Yang melakukan penyembahan, baik doa maupun yang lainnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu enggak bisa apa-apa kok diyakini bisa mendatangkan manfaat, bodoh. Nah, ada lagi kuburan diagung-agungkan. Orang sudah meninggal justru mereka yang butuh doa dari kita yang masih hidup. Bukan malah orang yang masih hidup minta kepada orang sudah mati. Kebalik cara berpikir mereka orang-orang musyrikin itu. Allahul musta'an. Itu sebagai bukti yang sangat jelas tentang batilnya syirik dan benarnya tauhid. Au yalbisakum ala au ya au min tahti arjulikum, atau Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau mengutus azab kepada kalian dari bawah kaki kalian. Terjadinya gempa, bumi blesek, ambles, terbelah, longsor. Nah, maha mampu Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab. Kaum Lut. Nah, apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka? Azab. Au yudhiqahum ala au yalbisakum syi'a, atau Allah Subhanahu wa taala mencampurkan kalian kepada golongan-golongan, kelompok-kelompok manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala yudhiqahum ba'dahum ba'sa ba'd. Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada sebagian kalian gangguan kedoliman dari sebagian yang lainnya. Sesama manusia, sesama muslim, terkadang terjadi saling mendolimi. Mendolimi yang lainnya, menindas yang lainnya, menipu yang lainnya. Allah mampu untuk mencampurkan kalian dengan orang-orang yang berbuat kejahatan walaupun mengaku muslim. Itu bagian dari azab, barakallahu fikum. Ngakunya muslim, tapi sukanya menyakiti sesama saudaranya. Ujian loh itu. Ujian. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melakukan itu semua. Unzur kaifa nusariful ayat. Engkau perhatikanlah bagaimana kami nusarrifu al-ayat, menjelaskan, menjabarkan ayat-ayat, menerangkan ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, baik ayat kauniyah maupun ayat syar'iyah, Allah jelaskan kepada hamba-hambanya. La'allakum yafqahun, agar supaya mereka memahami. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang yang memahami dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuahkan keimanan, membuahkan amalan, ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih demikian artinya kita baca kalam beliau rahimahullah. Ai huwa ta'ala qadirun ala irsalil azabi ilaikum min kulli jihah. Dialah Allah yang maha tinggi, qadirun maha mampu, ulu zat maupun ulu sifat. Zat Allah Subhanahu wa taala berada di atas ketinggian, di atas arsy. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang tinggi, yang sempurna, agung dan mulia. Beda dengan sifat yang ada pada makhluk. Ya'tarihi al-aibu wa naqsu. Sifat-sifat ada pada makhluk terjangkiti di situ aib, kecacatan maupun kekurangan. Tapi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala munazzahun, disucikan dari itu semua. Dari setiap aib maupun naqs. Ala irsalil azabi ilaikum, untuk mengirim azab kepada kalian, min kulli jihah, dari setiap arah. Dari arah atas, arah bawah, kanan, kiri, belakang, depan, mampu Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada hamba-hambanya. Yakin yang demikian. Sehingga dengan tertanamkan keyakinan seperti ini, akan membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap azab-Nya, sehingga berusaha untuk menghindarinya dan berusaha untuk mentaatinya agar supaya mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, bukan azab. Karena kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan-keutamaan darinya akan didapatkan melalui keimanan, amal ketaatan. Sebagaimana tidaklah azab yang ditimpakan oleh Allah kepada seorang melainkan dengan sebab dosa dan kemaksiatan dilakukan oleh dirinya. Min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum. Allah Subhanahu wa taala mampu mengirim azab kepada kalian dari segala arah, baik dari atas kalian, arah atas kalian, atau dari arah bawah kalian, atau Allah mencampurkan kalian. Ai yakhlutakum, mencampurkan kalian. Syi'an, dengan golongan-golongan manusia. Wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada kalian gangguan sebagian yang lainnya. Ai fil fitnah, di dalam fitnah, ujian, barakallahu fikum, sesama muslim terkadang terjadi saling mendzalimi, menyakiti, bahkan qatli ba'tikum ba'ton, terjadi pembunuhan sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Fitnah, terjadi peperangan, terjadi pembunuhan, bukan muslim dengan kafir, naudzubillah, terhadap muslim dengan muslim, fitnah. Nah, banyak-banyak berlindung dari fitnah. Sesungguhnya orang bahagia adalah yang dijauhkan darinya fitnah. Ilahuna subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup.